بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات، kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib kita sampai di fasal tentang qasr as-salah wa jam'iha, yakni mengqasar salat dan menjamak salat. Ya, fasrun fi qasr as-salati wa jam'iha wa yajuzu lil musafiri ay al mutalabbis bis safar qasr as-salati ar-ruba'iyyati la ghayriha min thulathiyyatin wa thunaiyyatin wa jawazu qasr as-salati ar-ruba'iyyati bi khamsi syara'it. Fasal tentang mengqasar salat dan menjamaknya. Kata musannif, boleh bagi seorang musafir, maksudnya orang yang lagi berpergian, boleh bagi seorang musafir, yang dimaksudkan di sini adalah orang yang lagi berpergian, mengqasar salat yang empat. Maksudnya mengqasar salat yang terdiri dari empat rakaat. Qasar salatir ruba'iyah. La ghairiha, dan tidak boleh pada selain salat yang bukan 4 rakaat. Dan tidak boleh pada selain salat yang 4 rakaat. Seperti salat yang 3 rakaat ataupun salat yang 2 rakaat. Jadi tidak ada istilah mengqasar untuk salat yang 3 rakaat dan untuk salat yang 2 rakaat. Pengqasaran salat hanya terjadi pada salat yang 4 rakaat. Wa jawazu qasr as-salati ar-ruba'iyyah bi khamsi syara'it. Kemudian musannif mengatakan, dan kebolehan mengqasar salat yang terdiri dari 4 rakaat tadi ini itu mesti terpenuhi 4 syarat. 5 syarat. Bi khamsi syara'it, dengan 5 syarat. Al-awwal ay yakuna safaruhu ay asy-syakhs fi ghairi ma'siyah. Yang pertama, syarat yang pertama, kepergiannya itu ataupun safarnya seseorang tersebut itu bukan untuk bermaksiat. Berarti mafhumnya, jika safarnya itu bermaksiat untuk keperluan maksiat, maka enggak boleh dia mengqasar salat. Ya, enggak boleh mengqasar salat. Apakah tetap harus salat? Ya tetap, kalau enggak nanti double dosanya, ya. Dosa maksiatnya kemudian dosa enggak salat lagi, gini. Jadi kalau dia bermaksiat, pergi untuk bermaksiat, maka tetap harus melakukan salat dan dia enggak boleh mengqasarnya. Karena kepergiannya adalah kepergian untuk maksiat. Tapi kita ngomong begini atau musannif ngomong seperti ini bukan berarti pergi untuk bermaksiat itu boleh, ya, enggak, ya. Demikian. Ya, di sini hanya penjelasan bahwa jika safarnya itu safar tujuan maksiat, maka dia tidak boleh mengqasar salat. Kalau salat tetap harus dia lakukan, ya, karena kalau enggak dia lakukan jadi double dosanya. Huwa syamilun lil wajib ka qada'i dainin wa lil mandubi ka silatir rahmi wa lil mubahi ka safari tijaratin. Jadi safar yang bukan maksiat ini, ya, safar yang bukan bertujuan maksiat ini bisa saja berupa melakukan kewajiban seperti mau bayar hutang, atau bisa saja melakukan hal yang disunnahkan, yang dianjurkan seperti silaturahmi. Iya, bahasa Indonesia ya, silaturahmi, ya, kasilatir rahmi. Walil mubahi, atau bertujuan ya mubah-mubah aja begitu ya. Maksudnya boleh-boleh aja. Maksudnya tidak bertujuan melaksanakan kewajiban, juga bukan bertujuan melaksanakan hal yang sunnah ataupun mandub, tapi ya mubah, ya. Kepergian itu kepergian mubah hukumnya. Seperti apa? Safar untuk berdagang. Amma safarul ma'siyati kasafari liqat'i thariq, seperti mau ngerampok, ya ngerampok ya. Mutus jalan. Ya, mutus jalan. Sorry. Iya, mutus jalan kalau secara bahasa ya. Begal ya, begal jalan ya. Iya betul, sebenarnya masih nyambung ya, memutus atau menghentikan jalan seseorang gitu ya, dimana dia mau malak gitu ya. Nah jadi kalau saya pikir mau bisa apa, menghancurkan jalan. Itu memutus jalan juga ya. Itu begal dalam arti sesungguhnya itu ya, membegal jalan ya. Masya Allah. Jadi seperti bersafar untuk tujuan malak gitu ya. Fala yatarakhasu fihi. Maka tidak ada rukhsah untuk dia untuk mengqasar ataupun menjama. Jadi orang yang tujuan safarnya itu maksiat, ya misalkan kalau di kampungnya sendiri ya dia malu ya. Jadi dia pergi ke kampung orang lain kan gitu ya. Umpama ke Lombok sana dia buat jadi pembegal kan gitu. Karena enggak ada yang kenal kan gitu. Iya, tapi nggak sholat dia, masya Allah. Ya harusnya begitu ya, seorang muslim itu semestinya begitu ya. Demikian. Jadi ya muslim itu memang imaduddin adalah as-shalah kan gitu. Baik. Jadi ini nggak ada keringan, fala ya tarakhas, ya tidak ada keringan untuknya ya di dalam safarnya itu untuk melakukan qasar ataupun menjama sholat. Ini syarat yang pertama. Ya, untuk kita bisa melakukan qasar sholat yang 4 rakaat. Jadi syarat yang pertama, safar kita tuh harus benar, maksudnya bukan bertujuan maksiat. Lalu yang kedua, wasani an takuna masafatuhu ay as-safar 16 farsakhan. Syarat yang kedua, jarak safarnya itu adalah 16 farsakh. Ya. Farsakh. Iya. Jadi jarak safarnya itu, ini syarat yang kedua, di mana jarak safarnya itu adalah 16 farsakh. Tahdidan fil asah. Ini merupakan batasan yang menurut pendapat yang terbenar. Ya, tahdidan fil asah. Jadi batasan safarnya sejauh 16 farsakh ini merupakan batasan pendapat yang terbenar fil asah. Wala tuhsabu muddatur ruju'i minha. Adapun selama perjalanan pulang dari 16 farsakh tersebut maka enggak dihitung. Ya, wala tuhsab. Jadi itu enggak dihitung, yang artinya dalam perjalanan pulang dari 16 farsakh tadi, dari 16 farsakh ya, bukan dari kampung ya. Kalau kampung yang melebihi 16 farsakh itu bisa jadi tetap terjadi, kita tetap boleh melakukan qasar. Nah, sampai 16 farsakh ke bawah, sampai menuju ke rumah, maka itu tidak dihitung sebagai safar. Wala tuhsabu muddatar ruju'i minha. Jadi selama perjalanan pulang dari 16 farsakh itu enggak dihitung. Jadi umpama inilah si 16 farsakh tadi. Nah, inilah rumah kita. Perjalanan kemari ini enggak dihitung. Enggak dihitung 16 farsakh. Enggak dihitung sebagai safar. Maksudnya enggak dihitung untuk melakukan qasar begitu. Ini kan masalah bicara hitung farsakh. Artinya farsakh 16 farsakh. Apakah yeah. Pulang pergi itu dikira 16 farsakh? Atau piginya aja pulang dikira enggak dikira itu 16 farsakh. Maksudnya jarak antara rumahnya dengan tujuan safarnya itu 16 farsakh. Ini syaratnya, jaraknya harus 16 farsakh. Adapun ketika dia menuju pulang, muddatar rujuk, selama dia menuju pulang dari 16 farsakh tadi, inilah titik 16 farsakhnya. Nah, jarak dia menuju pulang itu tidak dianggap sebagai safar begitu ya. Maksudnya dia belum bisa melakukan qasar karena jaraknya harus 16 farsakh. Nah, begitu pula waktu perginya. Jadi selama dia perginya itu sebelum nyampe ke jarak 16 farsakh, ya berarti belum melakukan qasar. 16 ditempuh dulu baru boleh. Iya, 16 farsakh ya. Jadi teman dikatakan antakuna masafatuhu 16 farsakh. Jadi kalau masafahnya itu tidak sampai 16 farsakh, ya kalau masafahnya belum nyampe kemari ini umpamalah 16 farsakhnya. Kalau farsakh masafahnya belum nyampe kemari, kalau masih di sini berarti dia belum melakukan qasar. Udah nyampe di 16 baru dia melakukan qasar. Nah, selama perjalanan pulangnya juga enggak dianggap sebagai itu juga tidak ada qasar. Kalau dia enggak nyampe. Enggak, begini. Jadi dia udah nyampe di sini. Sudah nyampe di sini dia melakukan qasar karena sudah 16 farsakh. Nah, kemudian perjalanan pulangnya dia muddatar rujuk, selama perjalanan pulangnya dia itu juga tidak dihitung. Jadi kadang-kadang kan kita kena beranggapan sudah bersafar, ya. Jadi pulangnya itu kita anggap bersafar juga. Ya, pas perginya memang iya kita enggak nganggap. Jadi kalau misalkan masih di sampai di amplas, ya kita masih tetap salat itmam. Salat sempurna kan gitu ya, 4 rakaat. Nah, tapi kadang-kadang pas pulangnya itu, ya pas pulangnya kita mau mengqasar, ya. Maksudnya kadang-kadang kita mengqasar salat kita padahal sudah tidak sampai 16 farsakh gitu loh. Nah, makanya di sini ditegaskan oleh muallif dengan mengatakan wala tuhsab muddatar rujuk, selama perjalanan pulang itu ya, wala tuhsab muddatar rujuk minha, begitu loh. Dari 16 farsakh kan? Dari si 16 farsakhnya tadi, titik 16 farsakhnya. Kalau misalkan di sini kampungnya, begitu ya. Nah, kalau di sini kampungnya, kemudian perjalanan pulang, ini masih melakukan qasar. Oh. Ya, di sini masih melakukan qasar. Makanya dikatakan minha setelah si 16 farsakhnya yang tidak melakukan qasar lagi. Jadi setelah melewati di sini titik 16 farsakhnya. Nah, lewat dari sini dia enggak lagi qasar. Paham kira-kira? Paham ya? Baik. Ini awal ya. Iya, kira-kira begitu. Iya. Nah. Iya, betul. Udah aman ya. Ya, betul. Iya. Kira-kira gitu ya. Masya Allah. Perumpamaannya ngeri ya. Baik. Lalu apa itu farsakh? Maka di sini terangkan oleh muallif, ya, maksudnya syarih, wal farsakhu thalathatu amyal. Farsakh itu adalah 3 mil. Ya, saya pun enggak tahu 3 mil ini seberapa juga saya enggak tahu ya. Farsakh 3 mil. Iya, kata beliau satu farsakh 3 mil. Nah, sementara tadi 16 farsakh ya. Jadi 16 farsakh. Nah, kemudian satu farsakh itu 3 mil. Wa hina idin famajmu'ul farasikh 48 milan. Jadi menurut hitungan tadi, ya menurut hitungan bahwa satu farsakh itu 3 mil. Nah, jika kita jumlahkan ya 16 farsakh itu berarti sama dengan 48 mil. Nah, lalu bagi kita yang enggak tahu mil, di sini juga diterangkan oleh beliau mil itu berapa. Nah, 1 mil itu sama dengan 4000 langkah. Arba'atu alafi khutwah. Ya. Arba'atu alafi khutwatin, 4000 langkah, itu 1 mil. 1 mil 4000 langkah. Apakah mil yang dimaksudkan oleh mereka itu sama dengan mil yang dipahami oleh kita? Saya enggak tahu, karena saya pun enggak tahu juga mil yang dipahami oleh kita itu berapa, enggak tahu saya. Namun yang jelas, mil yang dimaksud oleh mereka di sini, ya, makna mil yang dimaksud oleh mereka di sini adalah arba'atu alafi khutwatin, 4000 langkah. Ya, jadi 1 mil adalah 4000 langkah. Sementara tadi jumlah totalnya itu 48 mil. 48 mil ini sama dengan 16 farsakh. Ya, 48 mil sama dengan 16 farsakh. Adapun 1 milnya adalah 4000 langkah. Berarti 4000 kali 48. Ya, 4000 kali 48 berarti berapa itu? 77.000 langkah. Ya, 77.000 langkah ya. Jadi 77.000 langkah. Nah, jadi 77.000 langkah itu sama dengan 17 farsakh. Apa 16 farsakh? 16 farsakh. Ya, jadi 77.000 langkah sama dengan 16 farsakh. Nah, kira-kira 77.000 langkah itu dari sini kemana? Ya, antum bayangin aja 77.000 langkah itu dari sini kemana? Ya. Bentuk langkahnya gimana? Ya, kan gitu. Maka di sini juga dijelasin ya. Dan bentuk langkahnya itu wal khutwatu thalathatu aqdamin. Bentuk langkahnya itu sejarak 3 telapak kaki. Ya, itu langkah ya. Karena langkah yang begini juga langkah ini ya, yang begini itu kan satu langkah juga ya, ya apa namanya ya. Nah, langkah itu yang seperti apa? Nah, standar langkahnya di sini adalah salah satu aqdam. Ini standar langkahnya. Salah satu aqdam. Tiga telapak kaki. Jadi satu langkah itu sama dengan tiga telapak kaki. Ya, tiga telapak kaki itu satu langkah. Telapak kakinya siapa? Kan gitu. Wal muradu bil amyal al hasyimiyah. Jadi telapak kakinya Bani Hasyim. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kira-kira antum hitung antum konversikan sendiri ya. Jadi berapa tadi hasilnya, berapa ribu langkah? 77,000 ya. 77,000 langkah itu dari sini kemana? Ya, silakan konversikan. Bisa dilihat kan sini 48 mil sama dengan 77 km, atau hitungan meternya 77,000 meter. 77,000 meter. Nah, sementara kalau di buku kita itu dikatakan, di buku saya ya, itu kalau dihitung ke kilometer itu konversinya sama dengan 80.640 kilometer. Kilometer. 80.640 kilometer. 16 parsak. 8,6. Bukan 8,6. 80.000. 80.000 kilometer. Ah, enggak mungkin kilometer. Ini di sini dikatakan kilometeran. 80.000 ini, iya kan? Ah, iya. Anda hitung sendiri, 80.640 kilometer. 80,6. Dari sini ke Jakarta 26.000. Ini 80,6480. Sama dengan 80 kilometer. Oh, koma ya. Ini koma ya. 80 kilometer koma ya. Oh, ini ya benar-benar. 80 koma dengan titik beda ya. Beda ya. Koma dengan titik beda ya. Baik, baik. Kalau 80.000 titik. Karena titiknya pun seperti di atas itu 3. Enggak, kalau dihitung, kalau biasanya kan kayak di apa kan ada titik itu. Iya. Biasanya kan 80.080.003. Nah, saya kira koma sama titik sama ya, berarti beda ya. Berarti 80,640 ya. 80,640. 81 km. Nah, itu berapa itu? Itu berapa? Enggak, maksud saya itu dari sini kemana itu? Siantar. Dari sini ke Siantar? Iya, rusak ke Siantar, sebelum lawan. Oh, ini beras lagi belum lah? Tebing 60. Berarti beras lagi belum? Beras lagi 30. Ah, belum ya, baik. Jadi untuk antum yang sering-sering pergi ke beras lagi berarti belum ya. Iya, maksudnya biar tahu aja kita jaraknya. Ya kita, karena saya gak ngerti sampai kilometer-kilometer, gak ngerti saya. Jadi maksud, dari beras lagi 57. Berarti belum nyampe. Nyampe. Iya, belum nyampe ya. Sampai mana tadi, Pak? Kalau 80. Serbu lawan. Medan Serbu lawan. Siantar pun sampai tebing lewat. Enggak tahu saya Serbu lawan itu mana. Siantar. Siantar pun. Oh, Siantar belum nyampe ya. Ya ya ya. Tapi sebenarnya untuk sekarang mudah, Pak ya. Di apa namanya? Di Google itu kan langsung dikasih tahu ya berapa kilometernya ya. Ya pokoknya di sinilah konversi ke kilometernya 80,640 atau sama dengan 81 lah kira-kira. 81 kilometer. Itulah konversi dari 16 farsakh. Wallahu a'lam. Ya, ini yang mengkonversi adalah pentahkiknya yaitu Syekh Mahmud Saleh Ahmad Hasan Al-Hadidi. Ya, beliau yang mentahkiknya. Nah, jika antum percaya terhadap tahkiknya beliau, ya silakan gunakan konversi tadi. Namun jika tidak, silakan lakukan pentelaahan sendiri. Ya, mungkin antum bisa coba, ya maksudnya 77.000 tadi ya. 77.000 langkah itu berapa ya? Ya, silakan coba sendiri. Saya masih ragu dengan pemahaman tentang wala tuhsabu mudatur rujuk ini. Artinya tidak dihitung tidak dihitung masa pulang, angka pulang daripadanya. Artinya gini, kalau paham saya pulang, yang dikatakan 16 farsakh ini adalah bukan titik bolehnya kita musafir, tapi jarak batas musafir boleh dikatakan musafir, dan jarak ini tidak dihitung dengan jarak pulang. Artinya gini, kalau misalnya kita lipat dari 80 itu jadi 40, maka 40 tambah 40 itu 80. Baik. 40 pulang 40 itu maksudnya, tapi sampai ke 80 lah baru dikatakan musafir. Iya, baik. Nah, kalau 80 belum kita musafir, tapi tidak dikatakan 80, belum boleh kita menjamak sholat. Iya. Karena kan sebagian orang mengatakan bahwa sahnya menjama itu tak kala keluar dari kampung. Misalnya kita dari Medan atau Tanjung Rawa, kita sudah dari Serdang, tidak boleh menjama. Kalau itulah batasan yang kata di kitab ini, berarti kita kalau belum sampai ke Brastagi atau belum sampai ke Serdawan, kita boleh menjama walaupun kita sudah keluar kampung. Apakah itu dimaksudkan daripada yang dikatakan tidak dihitung pulang itu? Bagaimana maksudnya? Baik, pertama begini, konteksnya di sini dikatakan antaku nama safatuhu, bahkan di sini dipertegas oleh syari dengan mengatakan ay as safar, maksudnya antaku nama safatus safar. Dan kita tahu bahwa bepergian itu, yang dikatakan bepergian, jarak pergi itu tidak pernah enggak pernah hitungannya itu adalah jarak pergi, itu maksudnya jarak antara pergi dan pulang. Jarak pergi itu adalah jarak tujuan, itu yang dimaksud dengan jarak pergi, bukan jarak antara pergi dan pulang. Itulah yang dipahami makna dasar ataupun makna asal dari pemahaman safar, pergian. Jadi ketika kita bilang jarak pergi, itu maksudnya jarak tujuan, bukan jarak pergi dan pulang. Kan begitu. Justru jika maknanya mengarah ke itu butuh penjelasan lebih lanjut. Maksudnya butuh keterangan lebih lanjut bahwa yang kita maksudkan dengan jarak pergi ini adalah pulang pergi. Justru harus ada keterangan seperti itu. Nah, jika tidak ada keterangan seperti itu, maka kita akan langsung memahami ke makna asli. Di mana makna asli dari ungkapan jarak pergi, maksudnya adalah jarak tujuan. Jarak tujuan kita. Nah, jika jarak tujuan kita, ataupun jarak pergi kita itu sudah sampai 16 farsakh, maka disitulah kebolehan mengqasar sholat muncul. Karena syaratnya adalah, antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Jarak perginya itu adalah 16 farsakh. Yang kalau perginya belum nyampe ke 16 farsakh, berarti belum. Nyampe dulu ke 16 farsakh, berarti barulah sudah. Nah, kemudian penegasan kedua bahwa makna dari wala tuhsab ini maksudnya bukan pulang pergi, karena ada kata-kata muddah. Muddah itu artinya selama pulangnya. Jadi wala tuhsabu muddah terrujuk minha. Jadi min 16 farsakhan tadi, maka la tuhsab. Jadi muddat ar-ruju' min 16 farsakhan tadi ataupun min al-masafah, ya, dari jarak tersebut itu tidak dihitung begitu. Atau gini Ustaz. Ah. Yang dimaksud daripada jarak itu adalah kita mau ke mana? Saya mau ke Siantar. Iya. Niat ke Siantar itu dengan tidak menghitung jarak pulang itu sudah dikatakan 16 farsakh. Iya. Walaupun saya belum pulang sampai ke Siantar. Belum nyampe ke Tapi niat saya mau ke Siantar. Artinya tujuan saya safar saya sudah melewati farsakh. Iya. Melewati jarak. Iya. Tujuannya tujuannya. Walaupun sudah saya hitung pulang, ya, sudah betul. Tapi ketika saya sampai Tanjung Rawa, saya sudah mulai jamak. Jamak? Enggak. Kalau menurut penjelasan Musonif tidak demikian, karena yang dikatakan itu masafahnya, bukan niatnya. Masafahnya, jadi masafah safarnya. Jadi yang dikatakan adalah masafah safarnya, bukan niatnya. Yang artinya kalau masih baru sampai Belawan, kemudian masuk waktu zuhur, ya maka kita sholat itmam, amplas. Ya kalau masih nyampe amplas. Belawan yang keluar kampung atau dari Serdang. Atau dari Serdang, ya maka itu kita masih itmam, belum qasar. Karena belum 700, karena belum 16 farsakh. Ini enggak boleh qasar. Begitu. Atau jamak? Qasar. Jamaknya boleh ya, kalau belum safar. Selama dia enggak safar. Sama ya. Jadi ada pun jamak nanti pembahasannya. Untuk jamaknya itu nanti ketentuannya. Iya, pembahasan kita masih qasar, pembahasan jamaknya sebentar lagi. Iya, masih qasar dulu. Nah, jadi kalau masalah masafah tadi, nah saya memahami ya, dan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Bajuri juga, ini maksudnya jarak safarnya, bukan niatnya. Jadi kalau misalkan niatnya itu sudah niatnya ke Siantar, kemudian ketika dia bergerak dari rumah, apa yang menentukan batasannya kalau keluar kampung barulah kita boleh qasar? Kalau belum keluar kampung belum boleh qasar. Itu ketentuannya datang dari mana? Allah, saya tidak pernah mendengar itu, tapi masyhur di pada ustaz-ustaz menerangkan. Bahwa jika bahwa sudah niatnya bukan niat, ya, tujuannya adalah ke Siantar, sudah keluar dari kampung maka boleh di pasar. Nah, itu dapatnya dari mana? Sementara di sini dikatakan hanya masafah. Maksud saya begini, kalaulah memang alasannya adalah tujuan, yang penting tujuannya ke Siantar, walau belum nyampe ke Siantar, kita sudah boleh qasar, maka keluar dari rumah seharusnya juga sudah boleh qasar. Maksud saya, ketika kita nyampe di Ampas juga seharusnya sudah boleh qasar. Nah, tentu kan ini kan bingung jadinya kalau kita enggak punya batasan. Oleh karena itulah di sini musannif dan syari menetapkan batasan tersebut dengan mengatakan masafahnya adalah 16 farsakh. Nah, jadi jika inilah 16 farsakhnya, kemudian ini kampungnya. Nah, sampai di sini dia sudah berqasar. Tapi ini kampungnya. Kampungnya melewati 16 farsakh. Nah, ketika sudah sampai di 16 farsakh, ini kampungnya. Ketika sudah sampai di sini, nah ini dari sini kemari dia sudah boleh qasar. Namun dari sini kemari dia belum boleh qasar. Begitu. Walaupun dia sudah keluar dari kampungnya, karena seperti yang kemarin saya katakan, jarak kampung ini juga relatif. Oleh karena itu mereka enggak menggunakan jarak kampung, tapi menggunakan farsakh. Karena kadang-kadang kampung itu ada yang kecil, ada yang besar. Kan begitu. Oleh karena itu ini akan sulit, akan rumit jadi tolak ukur begitu. Sehingga mereka menetapkan tolak ukurnya bahwa masafahnya adalah 16. Jadi enggak perlu dihitung pulang balik begitu. Nah, adapun kalimat wala tuhsab muddatar rujuk, nah ketika kita sudah sampai di sini, sudah sampai di 16 farsakh, lalu kepulangan kita dari 16 farsakh itu enggak dihitung qasar lagi. Iya, kalau sudah lewat dari 16 farsakh maka enggak dihitung qasar lagi. Namun ketika kita pulang dari kampung kita sampai menuju ke 16 farsakh, maka itu masih dihitung qasar. Karena di sini dikatakan minha, ini minal masafa. Jadi wala tuhsab muddatar rujuk minal masafa. Jadi selama perjalanan pulang dari al-masafah, dari jarak tersebut yaitu 16 farsakh tadi, maka enggak dihitung sebagai qasar. Wallahu alam. Ya. Nah, mungkin penjelasan ini bisa lebih meyakinkan antum dengan antum membaca penjelasan Imam Al-Bajuri di dalam hasyiahnya ya, terkait permasalahan ini. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi kalau misalkan kita bilang bahwa kalau sudah keluar dari kampung itu kita sudah boleh jamak ya, maka dasarnya itu dari mana gitu, dasar teksnya kan gitu ya, dasar teksnya dari mana, karena di sini hanya dikatakan masafatuhu. Jadi terlepas dari inilah kampungnya atau kampung yang lewati dari 16 farsakh, intinya selama dia sudah di 16 farsakh, nah di situ dia boleh qasar walaupun kampungnya masih jauh lagi kan gitu. Walau kampungnya misalkan kampungnya adalah Pekanbaru ya umpama ya, kampungnya adalah Pekanbaru. Kan baru ngelewatin Siantar, enggak ya? Boleh jadi. Boleh jadi ya, umpama kan gitu ya. Enggak ngelewatin Siantar ya? Atau yang lewatin Siantar kemana? Padang. Ke Padang ya, ke Padang umpama. Nah, jadi kampungnya Padang. Kemudian begitu dia nyampe di Siantar, karena tadi sudah 80 kilo ataupun 16 farsakh, maka di situ dia baru boleh qasar. Sebelum nyampe di Siantar, maka dia belum boleh qasar. Karena jaraknya belum 16 farsakh. Wallahu alam, itulah yang bisa saya pahami terkait masalah jaraknya. Jadi kalau jaraknya sudah 16 farsakh, disitulah dia baru boleh qasar. Tapi kalau jaraknya belum nyampe, jadi misalkan kita mau bersafar ke Berastagi, ya umpama di sana ada saudara atau mau jalan-jalan kan gitu, ya maka itmam, karena jaraknya belum nyampe 16 farsakh. Kalau memang tadi benar ya konversi kita, tapi kalau di sini pun Syekh mengatakan 16 farsakh itu sama dengan maksudnya Syekh Al-Hadidi yang mengatakan 16 farsakh itu sama dengan 80 ataupun 81 kilometer. Wallahu a'lam. Iya, 85 hampir mau 81 ya. Kira-kira 81. Kurang dari 81 ya, kurang dari 81 kilometer, maka itulah jarak untuk kita boleh mengqasar salat. Jadi kalau belum nyampe 81 kita belum boleh mengqasar salat. Artinya kita masih itmam. Nah, ini masalah jaraknya. Jadi bukan kampung ya. Karena kalau kampung ini jadi unik dia. Karena kampung relatif. Bahkan memaknai kampung aja kita masih bingung. Medan itu kampung atau bukan kampung? Kalau Medan kampung berarti Ampas masih kan gitu ya. Tembung masih kan ya, maksudnya begitu kan? Atau jangan-jangan kampung itu adalah Sumatera. Maksudnya provinsi Sumatera itu yang dinamakan dengan kampung, seperti Aceh ya kan gitu ya. Kampung Aceh kan gitu. Ya luasnya bukan main kan gitu. Jadi relatif kalau memaknai kampung ini masalahnya. Ya, batas qaryah itu seperti apa juga kita enggak tahu. Oleh karena itu untuk membatasi permasalahan masafahnya, jarak safarnya ini, maka mereka menggunakan hitungan farsakh, hitungan jarak. Dengan mengatakan 16 farsakh. Nah, tinggal perselisihan para ulama adalah di permasalahan jarak ini. Kan begitu. Itu yang terjadi perselisihan. Ada yang menyatakan tidak nyampai, ada yang bahkan lebih atau sebagainya, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Namun di dalam kitab dikatakan 16 farsakh. Dan kitab itu mewakili madhab Syafi'i. Ya, kitab yang kita bahas ini mewakili madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atau mungkin di madhab apa di dalam madhab pun atau di madhab Syafi'i sendiri pun apakah terjadi perbedaan internal atau tidak? Saya juga belum tahu. Ya mungkin kita bisa merujuk ke apa namanya ke kitab-kitab yang ensiklopedi madhab barangkali ya. Nah itu mungkin kita bisa nemuin perbedaan-perbedaan pendapat ulama terkait jarak safar ini. Nah begitu. Nah itulah yang bisa saya pahami Pak Ustaz Usman. Apakah apa namanya? Apakah itu memuaskan atau tidak? Silakan lakukan pengkajian lagi. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi karena gini, pertama juga di situ ada kata mudah yang sulit bagi kita untuk mengartikan makna mudah ke makna yang lainnya. Karena memang mudah itu selama pulang, ya, mudah terrujuk, ya, selama pulang dari 16 farsakh. Jadi selama pulang dari 16 farsakhnya maka tidak dihitung. Wallahu a'lam. Adapun kalau seandainya tidak ada kata mudahnya, ada kemungkinan memang kalimat tersebut bermakna ke sana. Maksudnya bermakna seperti yang dipahami oleh Ustaz Usman tadi itu, wala tuhsabur rujuk minha. Dan pulangnya enggak dihitung, kan gitu ya. Maksudnya jarak pulang dan perginya. Nah, ini masalahnya ada kata mudah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mudah terrujuk di sini adalah tentang permasalahan dari 16 farsakh ke rumah kita. Dari 16 farsakh ke rumah kita maka itu tidak dihitung safar. Karena kepulangan safar itu orang selalu beranggapan ataupun kebanyakan dari kita tetap beranggapan dalam posisi safar. Ya. Kalau pas perginya kita iya, pas perginya udah nyampe tujuan baru kita qasar. Tapi pas pulangnya kadang-kadang udah mau dekat rumah pun kita qasar. Udah mau dekat rumah kita masih qasar, kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ditegaskan oleh Syari di sini dengan mengatakan supaya kita tahu kurang dari 16 farsakh menuju pulang itu tidak dihitung qasar. Nah, demikian. Adapun masalah tujuan kampung kita, ya entah kampung kita benar-benar pas di 16 farsakh ataupun melebihi dari 16 farsakh, ya itu enggak ada masalah ya. Intinya kalau udah nyampe di 16 farsakh, di situ kita sudah bisa qasar walau belum nyampe ke tujuan. Walau belum keluar kampung. Ya, maksudnya walau gimana nih? Dia udah sampai 16 farsakh, belum keluar kampung dia. Sudah. Iya, andaikan kampungnya itu sampai 16 farsakh, saking luasnya kan gitu ya. Ya kadang kan bisa jadi ya. Apa namanya itu serakah nih pemimpinnya. Iya, semua mau dikuasai kan gitu. Ya. Jadi kampungnya luas banget kan gitu ya. Iya, karena ada Serdang luas sekali kan? Iya. Jadi kalau luasnya sampai 16 farsakh walaupun masih satu kampung, ya tetap aja, tetap sudah jatuh karena jaraknya di situ dia. Ya, tolak ukurnya adalah di jarak, bukan di pernyataan kampung atau bukan kampungnya dia. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena bagi saya pribadi, Sumatera ini adalah kampung saya. Kan gini ya. Sumatera adalah kampung saya dan Sumatera itu lebih dari 16 farsakh, kan gitu. Iya. Enggak, maksud saya Sumatera Utara. Ya, Sumatera. Sumut ini aja udah lebih dari 16 farsakh. Dan bagi saya Sumut adalah kampung saya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata kampung ini cukup rumit ya. Oleh karena itu enggak bisa kita jadikan tolak ukur karena relatif dia. Hitungannya relatif. Jadi ya kita gunakan, oleh karena itulah di sini musannif menggunakan hitungan jarak. Ya, dengan mengatakan jaraknya adalah 16 farsakh. Nah, disitulah baru kita sudah bisa mengqasar. Atau bahasa lainnya, disitulah baru kita bisa dinyatakan sebagai safar. Sebenarnya kalau safar dari sini ke masjid juga itu juga safar sebenarnya. Nah, maksud saya dari rumah ke masjid itu kita juga safar. Tapi safar yang tidak mengharuskan apa yang tidak membolehkan kita untuk melakukan qasar, kan gitu. Dari sini ke Amplas atau dari sini ke Sungai Dua itu juga sudah safar, kan gitu. Ya kan perjalanan juga itu namanya. Safar tu ila Sungai Dua. Ya, bahasanya begitu juga. Safar tu ila Sungai Dua. Aku bersafar ke Sungai Dua. Ya safar juga namanya. Dan orang yang pergi tadi ya dikatakan dengan musafir. Tapi musafirnya itu tidak mendapatkan rukhsah. Nah, musafir yang mendapatkan rukhsah itu ketentuannya, maka tadi di atas dikatakan bi khamsi syara'it, musafir yang mendapatkan rukhsah itu mesti memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, safarnya itu bukan untuk maksiat. Nah, orang yang bermaksiat juga bersafar namanya. Tapi safar orang yang bermaksiat itu enggak ngedapatin rukhsah. Kan begitu. Jadi ya tetap namanya safar. Oleh karena itu sebenarnya ungkapan yang paling tepat itu supaya enggak rancu adalah boleh mengqasar atau tidaknya. Bukan terhitung safar atau tidak terhitung safar ya. Ungkapan yang lebih pas saya rasa. Karena takutnya orang salah paham. Pokoknya kalau udah dianggap safar, ya berarti udah dapat dosa kan begitu. Hah. Gimana tadi? Mm-hmm. Kalau waktu di 16-nya? Kan pulang kita jaraknya tapi waktu jarak pergi kan 16 persah. Nah, pas pulangnya sesuai juga dengan jaraknya, bukan berarti pulang pergi jaraknya segitu tapi udah sesuai dengan jarak saat kita mengqasar. Betul. Menuju pulangnya kan? Nah, seperti yang dikatakan tadi, muddatur ruju' la tuhsab. Iya, enggak dihitung. Kecuali masih di 16-nya. Kalau posisi kita masih berada di 16-nya, jadi umpama ini kampung kita, kemudian posisi kita masih berada di 16-nya, maka kita mengqasar. Keluar dari 16-nya, maka kita tidak mengqasar. Ya, keluar dari 16-nya, maka kita tidak mengqasar. Wallahu a'lam. Ya, karena di sini dikatakan muddatur rujuk la tuhsab. Selama perjalanan pulang itu enggak dihitung. Enggak dihitungnya dari mana? Dari 16. Enggak dihitungnya dari 16 farsakh. Karena ha itu kembali kepada al-masafah yang kita hitung tadi, yaitu 16 farsakh. Wallahu a'lam. Dan ini merupakan batasan yang ashah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh syarih di sini, tahdidan fil ashah merupakan batasan yang terbenar menurut al-Imam Ibnu Qasim. Jadi 16 farsakh ini merupakan batasan yang terbenar. Dan mungkin batasan yang paling akurat gitu ya. Enggak memunculkan kebingungan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya 16 farsakh. Heeh. Masih diwajibkan lagi salat Jumat. Masih biasanya kan musafir yang ada keringanan enggak wajib lagi dia salat Jumat. Ganti salat Zuhur. Kalau misalkan masih 16 farsakh ya. Nah, di sini hanya diterangkan rukhsah untuk salat, rukhsah untuk qasar. Adapun masalah Jumat jaraknya ya mungkin kita perlu bahas di permasalahan Jumat karena memang babul Jumat itu belum iyalah kan nanti ada pasal salatul Jumat. Jadi ada pasal salat Jumat yang nanti akan dibahas secara tersendiri terkait salat Jumat. Puasa misalnya. Iya, umpama begitu kan. Jadi itu nanti lagi ya. Karena ini kita hanya baru membahas tentang masalah mengqasar. Adapun masalah salat Jumat nanti di fasl salatul Jumat itu ada pembahasan secara tersendiri bagaimana dengan orang yang musafir dan sebagainya itu akan dibahas insyaallah. Di salatul Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah tentang salat Jumat. Baik, jadi ini tadi masih bercerita tentang qasar ya. Masih bercerita tentang qasar. Wa tsalits, dan syarat yang ketiga. Jadi tadi syarat yang pertama, safarnya itu bukan safarnya maksiat, tapi tetap dikatakan safar dia. Namun dia tetap dikatakan safar, tapi rukhsah qasarnya tidak dia dapatkan. Karena ini menjadi syarat untuk bisa mendapatkan rukhsah qasar. Safarnya bukan untuk maksiat. Kemudian masafahnya adalah 16 farsakh. Nah, walaupun dia belum nyampe 16 farsakh, ya tetap dikatakan musafir, hanya saja rukhsahnya belum dia dapatkan. Tetap dikatakan musafir, tapi rukhsahnya belum dia dapatkan karena belum nyampe 16 farsakh jaraknya. Mungkin rukhsah-rukhsah yang lain sudah dapat ya, mengusapku yang lain. Nah, kalau ya, rukhsah-rukhsah itu yang kita ceritakan adalah rukhsah yang ini. Ya. Rukhsah itu bisa jadi. Ya, rukhsah-rukhsah yang itu bisa jadi bisa didapatkan. Namun untuk rukhsah yang ini itu belum didapatkan. Iya. Karena yang kita ceritakan soal qasarnya, maka tadi saya katakan lebih baiknya kita bercerita tentang hitungan mendapatkan rukhsah, bukan hitungan safar atau bukan safar. Karena hitungan safar ini ya dari sini ke Sungai Dua seperti yang saya bilang tadi, itu kita juga bilang safar, bersafar kan gitu. Kita juga ngomongnya safar. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hitungan mendapatkan qasar. Iya, itu dia. Nah, lebih ta'yin, makanya oleh karena itu lebih baiknya kita menta'yin dengan mengatakan hitungan mendapatkan qasar. Nah, di sini pun juga dikatakan fi qasr shalah, bukan fi bukan tentang dianggap musafir ataupun tidak dianggap musafir, bukan begitu judulnya kan? Ya, judulnya diberi judul fi qasr shalah wa jam'iha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian syarat yang ketiga, ayyakunal qasir. Ya, bukan dibilang musafir ya. Ayyakunal qasir yang berarti sudah terpenuhi syarat-syarat yang sebelumnya ya. Muaddiyan lis-salatir ruba'iyyah. Amma al-fa'ita hadaran fala tuqda fis-safari maqsuratan. Adapun syarat yang ketiga, orang yang telah mendapatkan keringanan qasar tadi, ya rukhsah qasar tadi, ataupun diistilahkan dengan qasir. Jadi ayyakun al-qasir muaddiyan lis-salatir ruba'iyyah. Menunaikan salat yang ruba'iyyah. Maksudnya di sini dia menunaikan salat ada. Bukan qada. Ya, seperti sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya salat itu kan ada istilah ada, qada, kemudian satu lagi apa? Saya lupa. I'adah. Kan gitu ya. Nah, jadi di sini yang ada. Hendaklah dia itu ada. Melaksanakan sholat ada, sholat empat ya, sholat yang empat rakaat, melaksanakan sholat yang empat rakaat yang ada, begitu ya bahasa Indonesianya. Nah kira-kira begitu. Jadi ammal fa'ita, adapun yang dia itu luput ya, pada saat di rumah hadaran, maksudnya fil hadar ini. Jadi ammal fa'ita fil hadar, hadaran di sini bahasanya, fala tuqda fis safari maqsura, maka jangan pula kita qada ketika di safar dengan mengqasarnya. Ya, jangan pula kita qada ketika di safar dengan mengqasarnya. Jadi pengqasaran itu hanya berlaku pada salat ada, tidak pada salat qada, itulah ringkasnya. Ya, jadi pengqasaran hanya berlaku pada salat ada, bukan pada salat qada. Ya, karena di sini dikatakan ammal fa'ita, adapun yang luput, ya, salat-salat yang luput ketika di rumah, maka tidak pula kita qada dengan mengqasarnya di safar. Wal fa'itatu fis safari tuqda fihi maqsurah. Sementara kalau yang luputnya memang di safar, maka boleh kita qada dengan mengqasarnya. Ya, kalau luputnya di safar. Jadi kalau luputnya di safar, maka kita boleh mengqadanya dengan mengqasarnya. La fil hadar. Tapi tidak boleh pula kita qasar ketika di rumah. Berarti ketika di rumah itu harus kita itmam. Nah demikian. Tolong ambilkan helm saya, Asyik. Nah demikian. Mafhum kira-kira untuk syarat yang ketiga ini? Bisa kalau saya yang musafir, yang surat yang tertinggal waktu musafir boleh kita qasar ya? Gimana tadi? Kalau kita musafir. Ada. Waktu safar juga. Nah, kita qada dan boleh diqasar. Iya. Jadi kita qada dan boleh sekaligus kita qasar. Karena tadi di sini dikatakan di dalam teks wal fa'ita fis safar, yang luput di dalam safar, tuqda fihi maqsurah. Silakan qada dengan mengqasar. Silakan qada dengan mengqasarnya. Tapi yang luput di safar ya. Luput, misalkan begini, kita tidur. Iya, kita tidur, kemudian luput. Ya, sampai keluar waktu gitu. Sampai keluar waktu. Nah, maka kan, berarti kan kita mengqadanya. Nah, kita mengqadanya, jika luputnya dalam posisi safar, kita boleh mengqadanya dengan mengqasar. Gitu. Oh, gitu. Tapi kalau luputnya pas di rumah, ya, luputnya pas di rumah, kemudian kita safar, nah, nggak boleh pula kita qada dengan mengqasar. Begitu loh. Qada itmam. Iya, qada itmam lah. Nah, qada itmam, betul. Ya, tidak boleh kita qada dengan mengqasar. Ya, qada itmam. Nah, sebaliknya pun yang kita luput di safar, kemudian ketika nyampe di rumah, tidak boleh pula kita qada dengan mengqasar. Ya, harus itmam. Walaupun luputnya waktu di safar. Walau luputnya waktu di safar. Nah, ketika sampai di rumah, maka kita qada dengan itmam, tidak pula kita qada dengan qasar. Karena seperti di sini dikatakan la fil hadar. Ya, karena konteksnya la fil hadar. Ya, ini merupakan nafi atas ungkapan yang sebelumnya, yaitu ungkapan fis safari tuqda fihi maqsura, berarti la fil hadar, yang berarti maknanya jika di rumah dia qada dengan itmam walaupun fa'itahnya di safar. Ngomong kira-kira ya, kalau soal jaraknya udah tetap itu udah berlaku ya, jaraknya sudah berlaku karena kan ini syarat yang ketiga, yang artinya syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi. Ya, syarat yang pertama dan kedua juga tetap ada. Kemudian masuk ke syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga ini seperti yang kita terangkan tadi, yaitu apa? Bahwa orang yang menunaikan qasar itu hendaklah sholatnya sholat ada, bukan sholat qasar. Ya, jadi orang yang menunaikan qasar itu sholatnya harus sholat ada. Kalau sholat qasar, kalau sholatnya qadha, maka tidak boleh dia qasar. Qadhanya boleh. Boleh, qadhanya boleh, tapi enggak boleh dia qasar. Karena di sini dikatakan fala tuqda muqsiratan. Maqsuratan. Fala tuqda maqsuratan. Yang dinafikan adalah qadha secara qasar. Ya, yang tidak boleh adalah qadha dalam keadaan mengqasar. Adapun qadha mafhum mukhalafahnya berarti qadha dalam keadaan mutimman berarti boleh. Kan begitu. Itulah mafhum mukhalafahnya. Tapi kalau ikutnya salat zuhur dia tidur. Salat zuhur rukut. Habis waktunya masuk salat asar. Iya. Kan enggak perlu diqadha. Misalnya di jamak takdim aja gitu. Masar. Jamak takdim di asar. Dia luputnya di mana? Luputnya di rumah atau di safar? Di safar. Kalau luputnya di safar boleh di qasar. Kalau salat yang luputnya gimana? Enggak perlu dikodok. Enggak perlu. Masalah dikodoknya. Oh, masalah di qadanya. Maksudnya kenapa kita bilang itu qada? Kenapa enggak kita bilang aja jamak takdim? Nah, masalah jamak nanti. Ya, ada ketentuannya. Iya, betul. Atau sampai jam 8. Ya itu kan enggak habis waktu subuh. Ya, kan gitu. Kemudian dia safar. Nah, ketika di safar dia ya kalau yang itu memang salatnya 2 rakaat, enggak ada istilah qasar kan gitu. Ya. Itu enggak ada istilah qasar untuk salat. Ya ini kan kita bercerita tentang salat yang 4 rakaat. Iya. Masalahnya 4 rakaat itu boleh jamak juga kan dua-duanya. Ini boleh jamak dua-duanya. Iya, tapi ada ketentuan nanti. Ketentuan menjamak itu nanti ada ketentuannya yang nanti akan antum bahas, bahwa di hal seperti ini ada kemungkinan terjadi. Maksud saya begini, kita luput sewaktu di hadar, sewaktu di rumah, namun kita qada sewaktu di safar. Nah, sesuatu yang luput sewaktu di rumah ketika mengqadanya itu enggak boleh kita qasar, harus kita itmam, begitu loh. Enggak boleh kita qasar, karena di sini dikatakan wala tuqda fis safari muqsiratan, ya enggak maqsuratan. Ya enggak boleh ki, enggak boleh dikasar begitu. Tapi kalau yang luputnya pada saat di safar juga, maka boleh kita qada dengan mengqasar begitu. Jadi tergantung luputnya di mana ya. Iya. Nah, kemudian jika luputnya di safar lalu kita qadanya di rumah, itu pun enggak boleh dikasar, harus diitmam begitu. Kalau udah nyampe di rumah, maka kita harus mengqadanya dengan mengitmam, karena di sini dikatakan wala fil hadar. Wallahu alam. Ya. Tapi silahkan lakukan pengajian lagi nanti, dan jika ada kritisan nanti kita diskusi lagi. Baik, warabi itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayyanwiyal qasra lis-salati ma'al ihrami biha. Yang keempat adalah dia harus meniatkan qasar. Ya, dia harus meniatkan qasar untuk salat tersebut saat ataupun berbarengan atau berbarengan takbiratul ihram. Jadi harus dia niatkan. Nah, kalau enggak dia niatkan, ya berarti dia itmam. Harus mengitmam salatnya. Jadi ketika dia hendak, kalau dia bertujuan ataupun berkeinginan mengqasar, maka dia mesti meniatkan qasar untuk salat tersebut. Ya, misalkan aku mau mengqasar salat zuhur, maka dia harus meniatkannya. Ya, meniatkan qasar untuk salat zuhur tersebut saat takbiratul ihram. Ini syarat yang keempat. Dan tentunya syarat-syarat sebelumnya juga sudah terpenuhi. Kemudian yang kelima, wal khamis, alla ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin ay biman yusalli salatan tammatan liyashmalal musafirul mutimma. Liyashmalal musafira al mutimma. Dua-duanya jadi maf'ulun bih ya. Sebentar, liyashmalal musafira al mutimma. Oh ya, baik. Jadi begini. Kemudian syarat yang kelima, dia nggak boleh bermakmum ataupun berimamkan terhadap orang yang mukim pada sebahagian dari sholatnya. Jadi dia tidak boleh berimamkan kepada orang yang mukim pada sebahagian dari sholatnya. Yang dimaksud dengan bimuqimin di sini adalah bagi mereka ataupun sesiapa saja yang sholatnya itu dengan sholat sempurna, ya, tamat. Jadi dia tidak boleh bermakmumkan dengan mereka yang sholatnya dengan sholat sempurna pada bahagian dari sholatnya. Nah demikian. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Liyashmalal musafir al-mutimmah. Karena kalau misalkan dia bermakmumkan dengan orang yang dengan imam yang sempurna, niscaya dia akan teranggap, si musafir tadi akan teranggap sebagai orang yang menyempurnakan, ya, sebagai orang yang sholat sempurna, bukan sholat qasar, karena dia bermakmumkan kepada orang yang sholat itmam ataupun sempurna. Nah demikian. Jadi liyashmalal musafiral mutimma. Karena kalau misalkan dia itu sholat kepada orang yang dia sholatnya sempurna ataupun kepada imam yang sholatnya sempurna, niscaya dia akan teranggap sebagai orang yang, si musafir tadi pun akan teranggap sebagai orang yang sholat sempurna, sehingga dia tidak bisa mengqasarnya. Nah jadi jika dia ingin mengqasarnya, berarti dia hanya bisa bermakmumkan kepada imam yang qasar pula. Ya kalau enggak sholat sendiri. Maksudnya pada sebagian sholatnya dia tadi. Jadi misalkan dia kan sholatnya 2 rakaat, sementara orang yang sempurna tadi sholatnya 4 rakaat. Nah, jadi diambilnya sebahagian dari sholatnya tadi, sebahagian dari sholat si jamaah tadi. Nah ini enggak bisa. Allah ya tamma fi juz'in min sholatihi bimuqimin. Jadi gak bisa diambil bahagiannya gitu. Atau misalkan dia masih dapat 1 rakaat, kemudian dia masuk untuk ngambil bahagian dari 1 rakaatnya dia, kemudian dia tambah 1 rakaat lagi. Gak bisa, dia harus 4 rakaat juga. Jadi kalau dia masbu, berarti dia nambahnya 3, gak bisa nambah 1 gitu loh. Jadi yang pasti dia gak boleh bagi. Iya, makanya di sini dikatakan figures in, walaupun hanya sebahagiannya dia ambil gitu loh, ya, sebahagian sholatnya. Jadi fijuzin min sholati, jadi dia dapati sebuah jamaah yang mana jamaahnya atau imamnya itu melakukan sholat tamma, sholat sempurna, maksudnya enggak mengqasar. Lalu tersisa 1 rakaat, dia masuk, lalu dia tambah 1 rakaat lagi karena dia qasar, ya maka enggak bisa, ya kan begitu. Kalau dia jadi imam, kalau dia jadi imam, dia boleh mengqasar. Oleh karena itu si makmum jangan mengangkat orang musafir, ya. Kan begitu. Ya, orang-orang mukim jangan mengangkat orang musafir, ya, angkat orang yang mukim pula begitu. Seandainya kita masuk ke masjid yang waktu itu sudah sholat berjamaah, maka orang mukim melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana hal kita yang ingin melaksanakan sholat qasar, apakah kita bikin majlis sendiri atau berapa sendiri? Kalau kita ingin bertujuan qasar, ya, bikin jamaah sendiri. Selesaikan dulu mereka. Kalau misalkan kita masuk ke mereka, kita harus tam. Kalau kita mau kosor, ya berarti tunggu mereka. Gak boleh bersamaan. Nah ini tadi takutnya terkena ke permasalahan yang terjadi masa dahulu itu, ya. Jadi untuk menghindari hal itu terjadi, ya tunggu dulu, baru kemudian kita melakukan kosor bersama teman-teman safar kita, kan gitu. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Gak boleh kita mendirikan sholat qasar bersamaan dengan. Nah ini kalau dibilang gak boleh, sebenarnya gak ada dalil yang sahih yang menyatakan ketidakbolehannya. Ada. Gimana? Lebih ke adab. Iya, lebih ke permasalahan menghindari terjadinya perpecahan. Dianggap apa namanya, ya, seperti kasus-kasus dahulu lah, ya. Jadi demi menghindari hal itu terjadi, oleh karena itu ya kita tunggu dulu lah, karena kayak ada 2 jemaah dalam 1 masjid, kan gitu, ya. Kesannya jadi seperti itu nanti jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya belum nemu dalil enggak bolehnya begitu, ya. Memang iya, ya, dulu kan seperti salat tarawih sebelum disatukan oleh Umar kan dalam 1 masjid itu. Ya, jemaah masing-masing. Jadi ada berapa jemaah itu, kemudian disatukan oleh Umar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau larangannya secara sori, saya enggak tahu ya apakah ada larangannya secara sori enggak boleh ada 2 jemaah dalam 1 masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, coba nanti kita cari. Ya enggak tahu saya jawabannya. Ini salat wajib. Hmm. Boleh kira-kira boleh enggak ya sampai ini? Salat yang wajib di utak yang masjid mukimnya ini udah selesai. Hmm. Jadi ada kan banyak yang sakit tadi enggak? Yang belum sampai jaraknya kan gua ini lah yang mencapai. Jadi tetap dia salatnya salat yang penuh. Hmm. Satu jamaah sendiri, itu jamaah sendiri, satu jamaah sendiri. Itu gimana tuh? Jadi beda-beda gitu jamaah. Kenapa kok bisa sampai beda-beda itu alasannya apa? Alasannya karena satu mungkin karena kebatas tempo. Kelompok-kelompoknya lain gitu. Bukan kelompok-kelompoknya lain, sebenarnya sama gitu. Sama, cuman karena mungkin yang satu masuk, yang satu yang punya kawannya sendiri gitu. Itu kan jamaah sendiri aja. Satu lagi yang jamaah sendiri. Aja. Oh, begitu yang ya. Yang itu jamaah yang lain gitu. Iya, iya. Ya itu seperti yang saya katakan tadi ya, nggak ada dalilnya secara sori larang akan larangan hal tersebut. Tapi begitu ya, karena nggak ada dalilnya boleh-boleh aja begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi misalkan begini, kita berdua buat jemaah, kemudian datang musafir baru. Nah kemudian musafir baru ini mereka buat jemaah juga begitu ya, maka nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau memang ada nanti di sana keterangan yang menyatakan ketidakbolehannya, coba nanti kita rujuk lagi ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu perlu kita lakukan diskusi secara khusus lah terkait hal itu ya. Ya insya Allah nanti. Ya pertanyaan bagus juga. Ya mungkin nanti itu jadi pelajaran sama kita. Ya insya Allah akan kita cari permasalahan tersebut terkait bolehkah melakukan banyak jemaah dalam satu masjid ya. Wallahu a'lam. Itu nanti kita cari insya Allah. Baik, kita selesaikan dulu tentang yang terakhir ini. Wal khamis alla ya'tamma fi juz'in min salati bi muqimin. Udah selesai ya. Ai biman yusalli salatahu tamatan liyashmal al-musafir al-mutimma. Ya karena kalau dia bermakmum kan dengan imam yang dia salatnya sempurna, niscaya si musafir itu pun akan teranggap sebagai orang yang salatnya sempurna, sehingga dia harus nambah 3 rakaat. Jadi kalau misalkan dia dapatnya 1 rakaat, ya maka dia harus nambah 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang masalah jamak ya, ini ya. Di sini dia mulai masuk ke perkara jamak. Ini kayaknya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, karena enggak duga juga saya kok terlalu panjang ya. Ya, saya pikir tadi bisa cepat dan bisa selesai ke permasalahan jamaknya. Jadi kayaknya jamaknya insyaallah pada hari Minggu ya. Jadi wa yajuzu lil musafir ini masuk ke perkara jamaknya. Nah, di sinilah nanti pembahasan jamak menjamak salat itu akan kita terangkan. Ya, dan bagaimana kasus masalah tadi, maksudnya sholat yang luput tadi kok enggak bisa dijamak kan gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pahami di sini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.